pemerintah kita ini sudah hampir mengharamkan rokok. Apa buktinya, nak kasih hadiah? Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, Zohi, pemerintah kita itu udah nulis di mana-mana, rokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri? Pemerintah kita membolehkan bunuh diri? Nggak boleh. Maka hampir mengharamkan rokok. Dan sekarang pemerintah semakin ketat. Cuma itu, kadangkala kita kalah sama negeri-negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kadangkala di bis itu masih ada yang ngerokok. Di bis kan ada bis pakai AC, ada bis nggak pakai AC. Itu kadangkala di negeri kita masih ada yang ngerokok. Di Amerika, Amerika lagi. Siapa yang pernah ke Amerika? Anda kasih hadiah. Nah, mana sih? Belanda. Oke, Belanda. Nama tanya. Di Belanda, orang beli rokok umur berapa baru boleh? 17 ke atas, masya Allah, kasih hadiah. 17 ke atas beli rokok. Di sini anak TK boleh beli rokok. Anak TK boleh beli rokok di sini. Berangkat anak TK. Ditanya, mau kemana, Dek? Mau berbakti sama orang tua. Disuruh bapaknya beli rokok. Di sana itu umur 17 tahun diatur. Maka ada yang mengatakan negeri kita ini surganya perokok dan surganya narkoba. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mengumumkan perang kepada narkoba. Walaupun ya tetap namanya orang-orang yang ingin merusak generasi muda negeri kita, Allah. Berkaitan dengan rokok, ya kalau kita lihat memang fatwa MUI mungkin masih mengatakan makruh, sebagian juga ada yang mengatakan haram. Tapi yang jelas sekarang bahaya rokok semakin menjadi-jadi. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rumah sakit paru-paru itu disebutkan jauh lebih besar daripada pajak yang diambil dari rokok. Cuma iklannya rokok ini, ya harapan Anda mudah-mudahan ada yang punya duit di sini, pasang iklannya rokok. Iklannya rokok itu kan selalu elegan, anak muda, gaya bisa muter sana, muter sini, balik sana, balik sini. Nah, antum bikin iklan rokok rumah sakit paru-paru. Orang yang paru-parunya molor, ya, yang batuk-batuk, yang muntah darah, dibikin tuh iklan. Karena hasilnya rokok itu. Gak ada orang jadi ngerokok akhirnya langsung bisa loncat. Bohong semuanya itu, jemaah. Maka bagaimana kerja di perusahaan rokok? Ya antum lihat, antum membahayakan orang banyak. Membahayakan orang banyak. Orang masuk rumah sakit gara-gara antum yang bikinin. Itu anak yang melinting, Ustaz. Yang itu sampai masuk rumah sakit itu dari anak melinting umpamanya. Gimana? Dan kalau dikatakan apa manfaatnya rokok? Ada manfaatnya rokok. Apa? Ngabiskin duit. Betul manfaatnya rokok. Antum kadang-kadang, Ustaz, anak punya duit banyak, Ustaz. Kalau enggak dibakar enggak enak. Akhirnya dia bakar. Ada cerutu jamaah dari Jember. Cerutu dari Jember itu harganya 15 juta satu biji. Jangan beli antum, enggak boleh. Maka harapan anak kalau antum bisa resign, tinggalkan ya. Kasihan orang lain. Allah carikan tempat lain yang antum bisa memberikan manfaat buat orang lain, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab.